kalimat tanzih. Kalimat tanzih. Kalimat tanzih artinya adalah kalimat yang tujuannya jika diucapkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang rendah, dari hal-hal yang hina, dari hal-hal yang tidak layak dan tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati banyak sekali ayat Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah mereka kerjakan. Sebagaimana dalam ayat yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Subhanallah amma yusyrikun. Dalam surat At-Taubah misalkan, surat ke-9 ayat 31, La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yaitu Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikkan. Misalkan lagi dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nahl, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang telah mereka syirikkan. Dalam surat An-Nahl ayat 1. Kemudian juga misalkan di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 91. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Ini ayat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 91 ini menjelaskan tentang kesyirikan. Saya bacakan dari awal ayat. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. In idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd subhanallahi 'amma yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada sekutu yang beserta Allah. Kalau ada rob selain Allah yang bersertanya, maka masing-masing Rob itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Ini semua menunjukkan bahwa kata Subhanallah untuk tanzih. Tanzih artinya apa? Mensucikan. Jadi kalau Anda mengucapkan Subhanallah, itu tujuannya untuk mensucikan Allah. Bukan malah kebanyakan orang memakai Subhanallah untuk takjub. Bukan. Ya, kata Subhanallah itu tujuannya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kebanyakan dipakai untuk takjub. Meskipun ada sesekali. Sesekali dipakai untuk takjub, iya. Tetapi kebanyakan dipakai untuk sesuatu pensucian tentang Allah. Dari kehinaan, dari kerendahan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan tasbih, dengan ucapan Subhanallah. Dan perlu diingat, Subhanallah juga tidak diperbolehkan kata Subhana diberikan kepada selain Allah. Subhana tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun tidak berhak menyandang subhana kecuali Allah. Makanya ada orang kaulo gusti simanunggaling kaulo gusti wahdatul wujud. Orang-orang yang mengaku Allah menitis pada dirinya atau Allah bercampur dengan dirinya, akhirnya dia meyakini dirinya wahdatul wujud, menyatu dengan Allah. Maka dia mengatakan subhani, maha suci aku. Ini tidak ada yang berhak mendapatkan seperti ini kecuali Allah. Kata subhana itu tidak ada yang berhak mendapatkannya, digandengkan satu nama dengan subhana kecuali Allah. Sama dengan tabaraka, tabarakallah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka tidak pernah, tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah. Sama juga dengan ucapan ta'ala, ta'ala itu sama, semuanya menunjukkan kepada pensucian. Ya, ini ingat baik-baik. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Laqad kana al-hadithu fi ma sabaqa an kalimati tauhid la ilaha illallah. Adapun pembicaraan terdahulu adalah berkenaan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Fadluha wa ma'naha wa syurutuha. Keutamaannya, maknanya, syarat-syaratnya, wa umurin ukhra hammatin muta'alliqatin biha. Serta perkara-perkara penting lainnya yang berkenaan dengannya. Sudah kita bahas semua sampai kepada pembahasan terakhir, diharamkan mengucapkan kalimat tunggal Allah tatkala berzikir. Karena tidak ada maknanya, tidak ada contohnya. Dan semua zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalimatun mufidah, di dalam kalimat yang sempurna. Wa fi ma yali nantaqilu ila al-hadith an kalimati subhanallah. Sedangkan pembahasan berikut kita akan berpindah kepada pembicaraan tentang kalimat subhanallah. Fahiya ihdal kalimatil arba'i allati wasafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha khairul kalami wa ahabbuhu ila Allah. Dan ia adalah salah satu di antara empat kalimat yang diberi sifat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik perkataan atau perkataan yang paling terbaik dan paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat dalam sabdanya, wa dzalika fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah arba'. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pembicaraan yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada empat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kenapa Syekh berpindah dari ucapan la ilaha illallah kepada ucapan subhanallah? Karena dasarnya ini. Beliau ingin mengupas satu-satu ucapan empat kalimat ini, empat kata ini, yang merupakan ahabbul kalam, pembicaraan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau orang membicarakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, maka niscaya dia akan dicintai oleh Allah. Ini yang menyebabkan Syekh membicarakan setelah la ilaha illallah adalah subhanallah. Dan hadis yang barusan kita baca ini, ahabbul kalam, perkataan yang paling dicintai oleh Allah, semestinya harus kita perhatikan. Bahkan kita amalkan. Dalam keadaan-keadaan yang kadang kita sendirian ataupun bersama orang lain. Sendirian, maka sering-sering baca hadis ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Karena dia ahabbul kalam. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Atau tatkala kita bersama orang lain. Di mobil kah? Duduk-duduk kah? Bermajlis kah? Daripada kita membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ucapkan pembicaraan ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Kenapa demikian? Karena dia ahabbul kalam. Dia adalah pembicaraan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan, waqad marra ma'na jumlatun tayyibatun min ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafdhili haula'il kalimat wa bayanu ma lahunna min manzilatin 'aliyah wa makanatin rafi'ah. Telah berlalu pula bersama kita sejumlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan kalimat-kalimat itu serta penjelasan tentang kedudukan tinggi dan posisi paling atas yang dikandung oleh kalimat-kalimat tersebut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan itu Allah penulis sebutkan di dalam ayat dalam bab, maksud saya bab ke-29 30. Siapa yang ingin mengulang-ulang keutamaan empat kalimat ini, silahkan baca bab ke-29 dengan 30. Di antara keutamaannya yaitu ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih disukai oleh Rasulullah daripada dunia yang terbit matahari setiap harinya. Di antara keutamaan tersebut juga bahwa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sama dan lebih baik dibandingkan memerdekakan 100 budak. Subhanallah, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Di antara keutamaan tersebut mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yaitu menghapuskan dosa walaupun dosanya seperti buih lautan. Keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian di antara keutamaan tersebut yaitu dia adalah tanaman dari tanaman surga. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagaimana dalam hadis dari Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra dan Mi'raj bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Mendapatkan amalan ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka ini keutamaan empat ucapan yang mulia tersebut. Di antara keutamaannya juga yang sudah disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dihapuskan subhanallah 20 dosa, alhamdulillah 20 dosa. Wala ilaha illallah 20 dosa, Allahu akbar 20 dosa. Berarti 80 dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah yang sudah disebutkan juga, dia adalah munjiat, penyelamat, wa muqaddimat, dan benteng dari api neraka. Dan dia adalah al-baqiyatus salihat. Baqiyatus salihat, amalan-amalan yang selalu tersisa. Tidak akan pernah habis sampai di akhirat. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan dari yang sudah kita pelajari. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh mengatakan, wa kalimatu subhanallah allati hiya ihda haula'i laha sya'nun 'adzim. kalimat subhanallah yang merupakan salah satu di antara empat kalimat itu memiliki urusan yang besar, maksudnya memiliki kedudukan yang tinggi. Fahiya min ajalil adhkar al-muqarribah ilallah. Ia termasuk zikir paling agung yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min afdhalil ibadat al-musilati ilaih. Dan termasuk ibadah yang paling utama yang menyampaikan seseorang kepadanya. Apa maksud menyampaikan kepadanya? Sebagian orang keliru kata-kata menyampaikan kepadanya. Ada yang mengatakan menyampaikan kepadanya berarti seperti dia sudah sampai kepada Allah. Kalau sampai berarti gugur kewajiban. Ini keliru. Sudah ma'rifat hakikat misalkan. Akhirnya gugur kewajiban. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Ini tidak benar. Ini sampai yang keliru pemahamannya. Tetapi kalau seandainya yang dimaksud sampai di sini maksudnya adalah dia ingin masuk ke dalam surganya Allah, nanti bertemu dengan Allah di dalam surga, maka itu yang disebut dengan sampai yang sesuai dengan pemahaman yang benar. Ya. Dan termasuk ibadah paling utama yang menyampaikan seseorang kepadanya, yaitu kepada Allah. وقد جاء بيان فضلها وشرفها وعظم قدرها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. Telah disebutkan tentang penjelasan keutamaannya, kemuliaannya dan keagungan kedudukannya. Nas itu artinya dalil-dalil yang tegas. Baik dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasul. Yang sangat banyak dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. As-sunnah apabila digandengkan dengan Al-Quran, maka maknanya adalah hadis. Al-Quran, as-sunnah jika digandengkan dengan Al-Quran, maka maknanya adalah hadis. Baik. Bal inna ma warada fi dhalika la yumkinu hasruhu li kathratihi wa ta'addudihi. Bahkan apa yang disebutkan tentang itu, tidak mungkin dibatasi karena sangat banyak lagi beragam. Maksudnya apa? Hadis-hadis dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebutkan keutamaan ucapan subhanallah itu sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga sulit untuk menyebutkan satu-satu. Bahkan Syekh menyebutkan tidak bisa dihitung. Nah itu yang maksud. Keutamaan subhanallah tidak bisa dihitung. Saking banyaknya. Tetapi beliau akan menyebutkan beberapa hal. Waqad warada dzikru tasbih fil Qur'anil Karim aktsaru atau aktsaru ya min 80 marrah. Subhanallah. Artinya lafaz tasbih subhanallah dengan berbagai macam ambilan katanya bisa subhana, bisa sabbaha yusabbihu ya. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim lebih dari 80 kali. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Lebih dari 80 kali. Bi siyaqin mukhtalifah wa asaliba mutanawwi'ah. Yang artinya dengan penyampaian berbeda-beda dan cara-cara yang bermacam-macam. Maksudnya bisa dengan kata kerja yang sudah lampau, sabbaha. Bisa dengan kata kerja yang sedang terjadi, yusabbihu. Bisa dengan predikat atau masdar, tasbih. Bisa dengan ismul fa'il, subhana. Banyak. Diambil dari kata-kata sabbaha yusabbihu, subhana. Subhana itu banyak ucapan-ucapan yang berkaitan dengan subhanallah. Makanya saya menyebutkan dengan redaksi yang bermacam-macam dan cara yang berbeda-beda. Baik. Kita lanjutkan. فَوَرَدَ تَارَةً بِلَفْظِ الْأَمْرِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ini yang pertama. Lihat, ini yang pertama. Terkadang ia disebutkan dalam bentuk perintah. Nah, ini penyebutan subhanallah disebutkan oleh Allah dalam bentuk perintah. Ini yang pertama. Ya, macam yang pertama dalam bentuk perintah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah. Lihat kata-kata apa? Bertasbihlah. Di situ perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bertasbihlah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Itu perintah dari Allah. Karena yang namanya kata kerja itu ada kata perintah, ada kata yang sudah lampau, ada kata yang sekarang terjadi. Nah, ini sekarang ucapan subhanallah dengan perintah. Dengan perintah. Wa taratan bilafdhil madhi kama fi qawlihi sabbaha lillahi ma fis samawat wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Terkadang pula menggunakan kata kerja dalam bentuk sekar afat. Terkadang dalam bentuk kata kerja lampau. Lampau, sudah terjadi. Ya. Seperti firman Allah, sabbaha lillah, telah bertasbih. Kan sudah lampau, telah bertasbih. Kepada Allah, apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apa yang ada di langit dan di bumi berarti para malaikat, kemudian di bumi manusia, jin, ya, apa yang ada di langit dan di bumi. Dan seluruh makhluk-makhluk hidup dari binatang dengan segala macam jenis dan spesiesnya. Ini luar biasa, subhanallah. Wa taratan bilafzi al-madhi. Kama fi sudah bilafdhil mudhari' kama fi qawlihi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikul quddus al-azizul hakim. Terkadang pula menggunakan kata kerja dalam bentuk sekarang. Sekarang maksudnya sedang terjadi atau yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikul quddus al-azizul hakim. Sedang bertasbih untuk Allah. Atau bertasbih untuk Allah apa-apa yang ada di langit, di bumi. Sang Raja, Maha Suci, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Wa taratan bilafdhil masdar. Kama fi qawlihi ta'ala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Terkadang pula dalam bentuk. Dalam bentuk masdar. Masdar itu predikat, Pak, dalam bahasa Indonesia. Ya, masdar itu predikat. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, predikat itu adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek atau disebut dengan sebutan. Ya. Dia berkaitan dengan subjek atau disebut dengan sebutan. Makanya di sini subhana rabbika, maha suci Rabbmu. Dia bukan kata kerja, tetapi dia masdar, yaitu predikat dalam bahasa Indonesia. Maha suci Rabbmu, pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Ini seperti yang sudah saya sebutkan bahwa ucapan subhanallah untuk kalimat tanzih, apa bahasa Arabnya tadi, tanzih, apa artinya? Pensucian. Ingat itu baik-baik, ucapan subhanallah itu untuk apa? Pensucian, kalimat tanzih. Baik, kita baca lagi. Kemudian penulis mengatakan, وقد ذكر سبحانه وتعالى التسبيح في مفتتح ثماني سور من القرآن الكريم. سبحان الله. الله سبحانه Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tasbih sebagai pembukaan bagi 8 surat dalam Al-Qur'an mulia. Ucapan tasbih subhana itu Allah mulai awal surat dengan kalimat subhana. Ini menunjukkan keistimewaan sangat luar biasa. Ya. Contohnya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Contohnya lain apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan saja 8 surat itu, mumpung 8 dia sedikit saya sebutkan karena Syekh tidak menyebutkan di dalam kitabnya ini. Surat Al-Hadid 57. Surat Al-Hadid 50 afwan. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 1. Subbaha lillahi ma fis samawat wal ard wa huwal azizul hakim. Al-Hadid. Kemudian surat Al-Hasyr surat ke-59. Subbaha lillahi ma fis samawat wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Al-Hasyr. Kemudian surat As-Saff surat ke-61 ayat 1. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ini ayat-ayat hampir-hampir semisal. Hampir-hampir semisal. Dan banyak ayat-ayat yang semisal dalam Al-Qur'an, tetapi ada beda sedikit. Ya, ini ayat-ayat hampir semisal. Baik. Yang lain lagi, surat Al-A'la. Apa? Subbihisma rabbikal a'la. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan ucapan tasbih. Ya. Sudah berapa itu? Hah? Sudah 4. Kemudian surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi. Kemudian surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun. Surat ke-61 ayat 1. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardhi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah berapa itu? 6. Kemudian ayat yang lain, surat Al-Isra yang kita baca tadi. Al-Isra ayat 1. 7. Kemudian surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 1. Ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala ma yusyriku. Coba diulangi, siapa yang nulis bersama saya? Silakan. Surat Al-Hadid ayat 1, yang ketinggalan dilengkapi. Al-Hasyr ayat 1. Ayat 1. Semuanya ayat 1. Itu nama surat. As-Saff ayat 1. Al-A'la ayat 1. Al-Jum'ah ayat 1. At-Taghabun ayat 1. Al-Isra ayat 1. An-Nahl ayat 1. Dari mulai nomor 4, 1 sampai 4 itu dengan fi'il madhi. Fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau. Dari ayat dari nomor 5 sampai nomor 6 itu dengan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang terjadi. Kemudian dari nomor 7 sampai nomor 8 dengan predikat. Ini menunjukkan keutamaan ucapan apa? Subhanallah. Kemudian penulis menyebutkan wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di awal surat An-Nahl, ata amrullahi fala tasta'jilu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, telah datang urusan Allah, janganlah kamu menyegerakannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allah Syekh menyebutkan 8 ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa qala ba'dul ahli ilm wa tasbih warada fil Quran ala nahwi min 30 wajhan. Sittatin minha lil malaika wa tis'atin lin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arba'atin li ghairihi minal anbiya wa thalathatin lil hayawanat wal jamadat. وَثَلَاثَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصَةٍ وَسِتَّةٍ لِجَمِعِ الْمَوْجُودَاتِ. Artinya, sebagian ahli ilmu berkata tasbih disebutkan dalam Al-Quran sekitar 30 jenis. 30 jenis. Apa maksudnya 30 jenis? 6 diantaranya untuk para malaikat. 6 diantaranya untuk para malaikat. Maksudnya para malaikat bertasbih, gitu loh. Itu ada 6 ayat. Para malaikat bertasbih ada 6 ayat yang menyebutkan akan hal itu. Kemudian 9 untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 9 tersebut ditujukan ayatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat itu ada ucapan subhanallah. Kemudian 3 untuk hewan. Maksudnya Allah menunjukkan redaksi tasbih untuk hewan. Untuk jenis ayat yang berkaitan dengan hewan. Dan benda-benda mati. 3 untuk orang-orang beriman. Dan 6 untuk semua yang ada. Nah, baru Syekh menyebutkan ayat-ayat yang beliau sebutkan. Beliau rinci. Adapun untuk malaikat, kata beliau, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihun bihamdi rabbihim." Mereka, yaitu para malaikat yang membawa arsy. Membawa arsy. Arsy itu adalah arsy-nya Allah, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang di sekitarnya mereka bertasbih memuji Rabb mereka. Ini untuk malaikat, ya. Kemudian juga untuk malaikat yang lain, surat Ghaf, tadi surat Ghafir ayat 7, ini surat Fussilat ayat 38. Fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Maka apabila mereka takabur, yaitu orang-orang manusia menyombongkan diri, maka para malaikat yang berada di sisi Rabb-nya bertasbih kepada Allah siang dan malam, dan mereka tidak pernah bosan. Dan ini salah satu sifat yang patut kita contoh dari sifat malaikat, ya, yaitu bertasbih kepada Allah, selalu bertasbih, tidak pernah bosan. Subhanallah, subhanallah, siang dan malam. Kemudian juga ayat yang lain yang disebutkan tentang malaikat bertasbih, surat Al-Anbiya ayat 19-20. Wa ilahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna 'an ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah pada siang maupun malam, dan mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah futur, tidak pernah melemah. Terus bertasbih. Dan ayat selanjutnya juga disebutkan oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan, adapun ayat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantaranya firman Allah. Maksudnya ayat yang menyebutkan tasbih jenisnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, redaksinya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Bertasbihlah memuji Rabbmu dan jadilah termasuk mereka yang bersujud. Ya. Ini salah satu yang saya katakan tasbih, salah satu maknanya adalah apa tadi? Salat. Ini ayatnya, dalilnya ini. Tasbih salah satu maknanya adalah salat, ini dalilnya. Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah memuji Rabbmu dan jadilah termasuk mereka yang bersujud. Kemudian ayat yang lain, itu tadi surat Al-Hijr ayat 98-99. Ayat yang lain, surat Al-Insan ayat 26. Tasbih ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan katanya ada tiga itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sebutkan cuma ada sembilan. Beliau sebutkan cuma tiga dalam ayat ini. Yaitu surat Al-Insan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Di waktu malam maka sujudlah untuk Allah dan bertasbihlah pada malam yang begitu banyak. Maka amalan setelah sholat tahajud itu tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Kemudian juga dalam surah An-Nasr ayat 3, fasabbih bihamdi rabbik wa qum minas wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Allah Maha Penerima Taubat. Ini surat An-Nasr adalah amalan. An-Nasr ayat 3, amalan bagi yang sudah tua banyak-banyak bertasbih. Tasbih, istighfar, bertaubat. Subhanallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini, beliau tidaklah sujud dan rukuk kecuali membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, makanya disebut oleh para ulama ini ayat amalan untuk orang yang berumur 40 lebih. Ulun balum lagi. Ya. Umur 40 lebih. Subhanakallah bihamdika Allahumma ghafirli. Baik. Kita lanjutkan nanti, waktunya sudah selesai. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Ada perkataan Imam Nawawi menarik. Beliau mengatakan, i'lam anna man 'amila sunnatan walau marratan yakunu min ahli. Ketahuilah bahwa siapa yang mengerjakan sunnah Rasul walaupun sekali, dia termasuk daripada ahli sunnah. Ini disebutkan oleh Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Siapa yang mengerjakan sebuah sunnah, yaitu ajaran Rasul, walaupun sekali, maka dia termasuk daripada ahlus sunnah. Berdasarkan perkataan ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dianjurkan untuk mengamalkan bacaan-bacaan bermacam-macam di dalam sholat. Jadi tidak satu saja. Misalkan ucapan bacaan ruku subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ada riwayat subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada riwayat subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Ada riwayat subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Ada riwayat subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ada riwayat Allahumma laka raka'tu wa laka sajadtu wa laka amantu. Ini bacaan-bacaan ini diselang-seling. Maksudnya diselang-seling, sholat ini kita baca ini, sholat ini itu kita baca itu. Jadi tidak dari awal mulai balik sampai sekarang, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim. Nah, ini menuntut kita untuk belajar menghafal bacaan-bacaan. Ya, menghafal bacaan-bacaan. Nah, kayak subhanallah ini. Ini salah satu amalan yang luar biasa. Maka kerjakan. Waktu kita sholat atau waktu di luar sholat. Berdiri, duduk, ataupun berbaring. Alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, berdiri, duduk, ataupun berbaring. Dan itu lebih baik untuk menjauhkan diri kita dari perkataan-perkataan yang mubah, tetapi terkadang menjerumuskan kepada yang haram. Contoh ya, kita ngobrol-ngobrol gitu, di mobil kah, di manakah, di warung makan, warung kopi, warung mama putri, mama siapakah, mama siapakah. Ya. Itu kadang-kadang untuk membuka pembicaraan, ngomongin orang. Ya. Terngiang-ngiang dalam diri saya setelah umroh ini, ayat yang selalu, entah kenapa, fala tuzakku anfusaku, jangan engkau sucikan dirimu sendiri. Kita banyak dosa, sudah terlalu banyak kita sibuk dengan aib orang lain. Biasakan kita melihat aib diri kita sendiri. Jangan mensucikan diri. Nah, caranya tadi, daripada ngomong gak karuan, ucapkan zikir. Salah satu zikir yang sangat luar biasa, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya dulu waktu kuliah punya guru bernama Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani. Itu subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Itu kalau ngajar, kadang-kadang beliau di saat-saat ngajar begini tidak lepas dari zikir. Jadi sambil ngajar berzikir, sambil ngajar berzikir. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Yang jelas, kerjakan sunnah ini karena ini ilmu. Dan buah ilmu adalah diamalkan. Ya, jauhi membuka pembicaraan dengan membicarakan orang lain. Para ulama salaf dulu mengatakan, la yatafarragu ahadun li'uyubin nas illa min ghaflatin li'uyubi nafsi. Tidaklah seseorang meluangkan waktunya untuk melihat aib-aib orang lain kecuali disebabkan karena dia lalai dengan aibnya sendiri. Dia lalai dengan aibnya sendiri. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.